Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kota Medan ini, kabupaten yang kita tempati ini, provinsi Sumatera Utara, negara Indonesia, menjadi negara yang aman. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan menjadi lebih aman, lebih makmur, lebih sentosa, dan lebih sejahtera. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi sosok pemimpin yang lebih mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri dan keluarga sendiri. Hadirin, para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 119 dari surat Hud ini mengajarkan kepada kita satu pesan yang penting, yaitu yang bersama rahmat Allah akan bahagia, yang menjauhkan diri dari rahmat Allah akan tersiksa di dalam neraka jahanam. Illa man rahima rabbuk walizalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu atau keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat 119 ini tentu saja terkait dengan ayat sebelumnya. Banyak perbedaan. Bukan Allah tidak kuasa menciptakan semua manusia menjadi mukmin. Bukan Allah tidak kuasa menciptakan manusia menjadi orang-orang baik, santun, berakhlak mulia. Tapi begitulah ketetapan Allah. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang berakhlak mulia, ada yang berakhlak bejat. Ada yang koruptor, ada juga yang inovator. Ada yang berbuat maksiat, ada juga yang berbuat taat. Ada yang durhaka, ada juga yang taat. Ini semua fenomena kehidupan. Tetapi fenomena kehidupan ini bukan dibiarkan Allah begitu saja. Setiap pilihan yang kita lakukan, menjadi baik atau buruk, menjadi mukmin atau kafir, memiliki konsekuensinya. Yang memilih kebaikan, yang memilih keimanan, dia akan mendapatkan surga di akhirat dan juga surga di dunia. Yang memilih kejahatan, yang memilih kekufuran, dia akan mendapatkan neraka di akhirat dan mendapat juga neraka di dunia. Surga di dunia terwujud dengan kedamaian dalam jiwanya sebelum dia dapat mendamaikan istri dan anak-anaknya, masyarakat dan kota, penduduk kota lainnya. Sementara neraka di dunia, dia telah tersiksa batinnya dan dia juga menyiksa keluarganya, istri dan anaknya, masyarakat sekitarnya, bahwa bahkan rakyatnya pun tersiksa dengan keberadaan dia. Jadi pilihan kita mau menjadi baik atau menjadi buruk, menjadi mukmin atau menjadi kafir, memiliki konsekuensi yang apabila kita salah memilih, terpilih yang buruk dan kafir, maka neraka jahanamlah konsekuensinya. Dan sekali lagi, wa ma rabbuka bizalimin, dan itu bukan karena kezaliman Tuhan, tapi itulah adalah konsekuensi dari pilihan yang kita lakukan. Silakan Ustaz Fajrul Haq. Iya. Ayat ini adalah yang kita kaji saat ini memang betul-betul merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun permasalahannya, apapun yang Allah ciptakan kepada kita, inilah ciptaan Allah yang sesungguhnya yang sempurna. Dengan bahasa Allah berfirman, walidzalika khalaqahum, untuk itulah kata Allah aku ciptakan mereka. Mereka itu siapa? Ya manusia. Untuk apa? Untuk Allah berikan rahmat. Jadi Allah menciptakan itu untuk Allah berikan rahmat kepada kita. bukan untuk tidak diberikan rahmat, tapi bagaimana orang yang akan diberikan rahmat kepada, bagaimana Allah memberikan rahmat kepada orang-orang tersebut. Maka ini sudah jelas aturannya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Tidak payah mencarinya, tidak susah mencarinya. Maka ketika Allah berfirman wa tammat kalimatu rabbik, tamat di sini artinya bukan selesai, tapi keputusan Allah yang begitu sempurna. Maka kalau sudah keputusan Allah begitu sempurna, maka tinggal kita sendiri yang memilihnya. Allah sudah siapkan. Kalau mau neraka, kata Allah, la'am la'anna jahannama, akan aku penuhi isi api neraka itu dari jin dan manusia secara keseluruhan, yaitu manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aturannya memang sudah jelas. Yang belum jelas itu adalah kita yang menghadapi kehidupan ini. Karena ada dikatakan al-imanu yazdadu wa yanqus. Bukan artinya ketika iman bertambah itu kita tidak akan diserang oleh cobaan dan godaan. Dan bukan berarti yangkus itu kita merasa hina, tapi bisa jadi dengan yangkus itu berkurang, kita akan lebih memantapkan diri supaya keimanan kita itu kita merasakan banyak kurangnya. Untuk itulah Allah menciptakan yasdad wa yangkus, bertambah dan berkurang. Jadi semua apa yang diciptakan Allah itu tamat kalimatu rabbik, kata Allah, sangat sempurna. Maka tidaklah, janganlah sampai kita menjadi orang-orang yang ragu untuk mendapatkan rahmatnya. Kan begitu, Sa'rifin? Ya. Sebagaimana yang disebutkan, selalu kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Itu kan rahmatnya. Sudah Allah atas namakan dirinya Zat Ar-Rahman dan Zat Ar-Rahim. Jangan sampai kita ragu-ragu untuk mencapai rahmatnya. Bukan begitu, Ustaz Ridwan? Benar. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul tadi, bahwa memang iman itu bertambah dan berkurang, iman itu diuji. Maka kita akan menemukan ujian-ujian terhadap iman yang sering membesitkan di dalam bisikan jiwa dan hati kita, nada-nada yang sumbang sehingga menjatuhkan frekuensi iman yang begitu tinggi menjadi rendah. Di antaranya kita menemukan bisikan-bisikan setan di dalam jiwa kita, apa ada neraka itu? Apa ada Allah Subhanahu wa taala itu? Kenapa kita menemukan orang-orang yang berbuat kejahatan itu begitu nikmat hidupnya di dunia ini, seakan-akan dia tidak pernah mati? Dan kita menemukan orang-orang yang begitu baik, jujur, pegawai yang begitu teleten, hidupnya pas-pasan. Bahkan kita menemukan di bawah garis kemiskinan, yang melawan aturan main, aturan Tuhan. Bahkan kita menemukan ada yang tidak melakukan perintah Tuhan sama sekali dan melakukan kesalahan, larangan Tuhan banyak sekali, hidupnya penuh dengan gelimangan harta. Jadi orang berpikir, apakah ada Tuhan? Apakah ada pembalasan di dunia bagi mereka? Inilah bisikan-bisikan yang sebenarnya, kalau kita yakin kepada apa yang disampaikan Allah pada ayat ini, walizalika khalaqahum. Itulah Allah menciptakan tipe manusia yang seperti ini menjadi ujian bagi kita. Apakah kita yakin akan keesaan Allah, kemahakuasaan Allah terhadap diri kita? Apakah kita yakin betul bahwa orang yang berkelimangan harta itu pasti bahagia? Apakah kita juga yakin bahwa orang yang berkelimangan harta di dunia ini juga menikmati kebahagiaan di akhirat kalau dia durhaka dan kufur kepada Allah? Tentu saja walizalika khalaqahum menguji kita untuk berbalik arah dan menambah frekuensi keimanan, bahwa tamat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Keputusan Allah telah final bahwa orang yang bergelimangan dengan kekufuran, yang bergelimangan dengan kedurhakaan, bergelimangan dengan dekadensi moral, bergelimangan dengan kemaksiatan, tempatnya adalah neraka. Memang terlihat secara fisik hidup nikmat, tapi yakinlah secara batin mereka telah sengsara. Karena apa? Karena ini adalah firman Allah, tamat, tetap keputusan Tuhan bahwa jahanam terbakar oleh bara api di dalam hati mereka sudah final terjadi. Walaupun ini di akhirat, tetapi tidak sedikit kita menemukan kezaliman itu dibalas Allah di dunia sebelum dia mendapatkan balasannya di hari akhirat. Untuk itu, suatu hal yang menarik dari hadis ayat 119 surat Hud ini, rahmat Allah illa man rahimah rabbuk, rahmat Allah diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik, rahmat Allah diberikan kepada orang-orang yang beriman, bertambah yakin dia dengan iman kepada Allah, bertambah tumbuh kembanglah rahmatnya, bertambah yakin dia dengan pahala dan dosa, surga dan neraka, bertambah dia menikmati hidup yang sementara ini, karena dia akan menikmati kenikmatan kebahagiaan yang kekal di surga Jannatul Na'im. Sebaliknya, jahannam, tamat kalimatu rabbika la amla anna jahannam, neraka jahannam akan menyengsarakan orang yang berbuat jahat, berbuat durhaka, berbuat kufur, tidak saja di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Mungkin Ustaz Fajrul ada menambahkannya? Iya. Masalah yang kita kaji saat ini adalah yang paling penting, Ustaz. Bagaimana kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita dapat mencanangkan dan dalam hati kita bagaimana kita mendapatkan rahmat dari Allah, tentunya kita harus sebaik-baiknya menerima hidup ini karena Allah sudah menciptakan kita, dan kita juga harus menerima apa segala yang kita hadapi di dunia ini. Ya, kesimpulannya saat ini, para pendengar yang dirahmati Allah, suatu hal yang mencengangkan dunia bagaimana Nabi Muhammad, seorang saudagar yang sukses, seorang pemimpin yang karismatik, memiliki harta yang banyak. Tapi harta yang didapatnya di pagi hari selesai dibagikannya kepada rakyat yang miskin, papa yang membutuhkan hartanya. Begitulah Nabi Muhammad bekerja di pagi hari untuk dapat memberi di sore hari. Nabi Muhammad adalah sosok yang paling dermawan, pemimpin yang paling suka menolong, tidak saja dalam bentuk materi, bahkan tangannya pun mau membantu apabila ada orang yang membutuhkan atau mengangkat barang yang berat dan dia tidak mampu untuk melakukannya. Inilah bentuk wujud rahmat Nabi Muhammad. Ini jugalah wujud rahmat para pemimpin kepada rakyatnya. Ini juga wujud rahmat ustaz kepada para jemaahnya, wujud rahmat tetangga kepada jirannya, wujud rahmat ayah kepada anaknya, wujud rahmat suami kepada istrinya. Mari kita menyebarkan rahmat agar kita mendapatkan rahmat, menyebarkan kasih sayang agar kita mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang kita terbatas, tetapi pemberian Allah kasih sayangnya kepada kita tidak terbatas. Alangkah untungnya dengan cacing yang kecil kita mendapatkan ikan yang besar. Alangkah bahagianya dengan kasih sayang yang kecil kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah yang besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.